Mitra Bisnis, Kompas menulis Menteri Pemuda Olahraga Roy Suryo melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri karena Ahok dianggap menyebarkan kebohongan publik. Menpora tidak terima pihaknya seolah-olah dikambing hitamkan sebagai penyebab molornya pembangunan MRT karena tidak kunjung memberikan izin pembongkaran Stadion Lebak Bulus. Kemenpora mengatakan Pemprov DKI lah yang molor dan belum melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan Kemenpora. Ada yang berpendapat Menpora terlalu peka untuk masalah ini, untuk kepentingan yang besar ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan politisi SIS NS. Pak SIS, apa komentar Anda melihat perseteruan dua pejabat kita ini? Ya, saya melihat bukan cuma masalah ini aja kalau di Indonesia ya. Saya nggak tahu permasalahan ini ya, tapi saya nilai secara ini aja global aja. Antar departemen atau antar kantor kementerian atau antar apapun di negeri ini, memang selalu semerawut. Contoh aja saya sebagai rakyat, di jalan raya nggak pernah nggak ada galian. Habis PLN ngegali, besoknya PAM. Habis PAM ngegali, besoknya perairan. Habis perairan ngegali, gantian aja terus. Dan jalan nggak pernah rapi, nggak pernah enak. Jadi masalahnya sama. Tidak ada kerjasama yang terintegrasi, antar departemen itu, antar kementerian itu. Antar PU dengan PLN, antara ini dengan ini. Apalagi cuma antara Ahok, yang kepentingan MRT, dengan lapangan satu, lapangan sepak bola. Kayak begitu aja, itulah mencerminkan wajah Indonesia kini. Kayak gitu aja kan tinggal telepon aja. Roy, tolong gini-gini Roy. Ya Ahok, beres. Telar, udah. Anak buah jalan. Masa kayak gitu aja? Sulit amat sih. Menurut Bapak, benar nggak sih sikap Menpora kita yang menempuh jalur hukum seperti ini? Oh, nggak benar menurut saya. Roy, ya, lebay ya, berlebihan. Harusnya itu yang saya bilang. Masa nggak bisa sih anak buahnya nelfon terus ngobrol tuntas? Pertanyaannya adalah, kepengen dibikin lapangan bola terus atau kepengen dibikin stasiun MRT? Rakyat kepengen yang mana? Kepentingan negara yang mana? Salah satu harus mengalah, pasti jangan ego. Ini menurut saya adalah keributan sepele yang berbau politik. Apakah hal seperti ini pernah terjadi di negara lain? Nah, saya nggak tahu dan nggak pernah dengar sih ya. Maka itu saya bilang inilah wajah porak-porandanya bangsa kita. Persoalan sepele jadi seribu pele. Urusan politik dibawa-bawa terus. Ya, dua-duanya teman saya nih. Kok kayak gini gitu ya. Saya sayangkan lah. Sebaiknya apa yang harus dilakukan para pejabat terkait masalah ini, Pak? Teknologi, udah pakai telepon aja saran saya. Salah satu telepon lah. Kalau telepon nggak diterima, SMS lah, BB lah. Kalau nggak terima juga, umumin ke rakyat, saya sudah telepon, ini buktinya, nggak diangkat, saya udah SMS, nggak dijawab, saya BB nggak dijawab. Simpel aja, jangan mentang-mentang jadi pejabat, harus formal. Itu yang saya Sebelum formal kan bisa juga non-formal. Demikian politisi SIS NS, saya Kori Lumenta.